Haris Nugraha. Haris Nugraha, tanah Minangkabau emang rancak banget, rancak banget. Emang rancak Haris Nugraha, Haris Nugraha. Haris Nugraha, emang enak. Haris Nugraha, tanah Minangkabau emang rancak banget, rancak banget. Emang rancak Haris Nugraha, Haris Nugraha. Haris Nugraha. Let your head and second one for DJ Haris Nugraha. Enak Nugraha. Haris Nugraha, tanah Minangkabau.